Bila ingin melihat Nabi, di dalam syurga, senangkan dulu hatinya dengan salawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Rasul. صلوا على النبي محمد.